Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, banyak putusan pengadilan bahkan di tingkat MA yang cacat demi hukum karena tidak mencantumkan perintah untuk eksekusi seperti yang diwajibkan KUHAP, sehingga putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Ada juga putusan yang seharusnya batal demi hukum karena salah menulis nama terdakwa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Ya kembali ya, kalau dikatakan banyak atau tidak, saya memang tidak melakukan penelitian untuk itu ya. Tapi kan artinya kan kita kan mendasarkan pada berita. Artinya kita mendasarkan pada berita itu tentang banyak tidaknya, saya memang tidak meneliti secara spesifik. Tapi artinya paling tidak katakan ada lah gitu kan. Nah memang betul kalau misalnya putusan itu tidak menjelaskan tentang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan, memang dia menjadi tidak mempunyai ketegasan gitu loh. Jadi tidak mempunyai ketegasan sehingga memang terpaksa melakukan langkah hukum lagi untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap putusan. Memang ya harus komplit. Kesalahan juga misalnya kalau dikatakan sampai para pihak juga salah tulis ya itu udah. Itu juga kesalahannya bukan kesalahan main-main lagi, itu udah fundamental itu ya. Sudah tidak ada kehati-hatian, kalau tidak ada kehati-hatian tidak ada keseriusan kan kira-kira begitu. Tidak ada keseriusan berarti tidak secara sungguh-sungguh menggunakan ilmu untuk memeriksa. Tidak secara sungguh-sungguh menggunakan ilmu memeriksa malah bisa dikhawatirkan tidak baca gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti ini nggak bisa dilakukan apalagi pada tingkat Mahkamah Agung karena dia kan merupakan pengadilan tertinggi dan fungsi dia untuk melakukan pengawasan. Misalnya dia melakukan pengawasan, dia sendiri nggak bisa menunjukkan mana yang benar. Ini kan ya artinya itu kan suatu hal yang menyedihkan gitu. Biasanya pimpinan itu atau pengawas itu dia harus jauh lebih baik dari orang yang diawasi. Kalau dikatakan putusan nggak bisa terlambat, ya dia harus memutuskan dengan tepat waktu. Lah kalau dia aja terlambat memutuskan, bagaimana mungkin dia memerintahkan pengadilan di bawah untuk memutuskan disiplin? Nah kalau misalnya dia katakan bahwa putusan itu harus memenuhi seluruh ketentuan hukum acara, sementara dia sendiri tidak mengikuti hukum acara, bagaimana dia akan memastikan bahwa seluruh pengadilan bawahan akan melakukan tindakan secara disiplin? Kalau misalnya putusan itu harus mempunyai pertimbangan hukum yang cukup, ternyata dia memutuskan misalnya dengan pertimbangan hukum yang tidak cukup, bagaimana dia bisa mengawasi pengadilan bawahan untuk memberikan suatu pertimbangan yang cukup? Jadi bawahan itu, bawahan dalam konteks pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, hanya akan menghormati kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang mempunyai fungsi pengawasan hanya jika mereka melakukan tugasnya dengan benar. Disiplin, hati-hati, adil gitu loh. Nah kalau mereka nggak melakukan itu ya bagaimana mungkin dia bisa meminta kedisiplinan itu ada gitu. Tapi bukankah keputusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap Pak? Apakah bisa batal demi hukum? Kembali kan sekarang makanya kalau misalnya cacat formal itu kan memang secara teori memberikan konsekuensi pada pembatalan bisa jadi gitu loh. Cuma memang kembali ini yang sering nggak konsisten dalam hukum Indonesia. Ambil satu contoh kembali kepada kasus misalnya masalah kepailitan. Suatu waktu kan Undang-Undang Kepailitan nomor 4 ketika itu kan mengatur bahwa putusan secara maksimal diputuskan 30 hari gitu loh. Nah ternyata pada satu kasus Mahkamah Agung memutuskan lebih dari 30 hari lalu kemudian diprotes dalam kasasi, Mahkamah Agung mengakui putusan terlambat. Lalu ketika dinyatakan ditanyakan apa konsekuensi dari putusan terlambat, Mahkamah Agung mengatakan tidak ada konsekuensinya. Nah ini kan suatu hal sebenarnya tidak konsisten. Artinya apa? Kalau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum acara, itu bisa memberikan konsekuensi pembatalan terhadap putusan. Meskipun putusan dibuat oleh MA, semua kan sama. Artinya misalnya contohnya seperti ini. Kalau misalnya majelis menyatakan persidangan tidak menegaskan persidangan terbuka untuk umum aja, putusan batal. Makanya saya katakan, nah ini kan pertanyaan ini kan menjadi agak sedikit dilematis. Kalau kita katakan batal, itu kan dari sisi teori pelanggaran hukum acara bisa menimbulkan kebatalan. Jadi saya katakan bisa, gitu ya. Nah untuk itu memang diperlukan satu sikap yang jelas dari Mahkamah Agung atau dari undang-undang hukum acara. Apa konsekuensinya harus diatur mau tidak mau daripada dibiarkan dia masuk pada interpretasi, gitu loh. Di sinilah nanti peran dari hukum acara yang baru ini kan sedang dilakukan nih revisi undang-undang hukum acara nih. Nah memang undang-undang hukum acara ini harus sangat-sangat clear tentang pengaturan-pengaturan tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum. Baik tidak menimbulkan pertanyaan seperti yang Anda tanyakan ini. Ini kan kita kan kembali masuk pada interpretasi dari pemahaman itu gitu loh. Jadi kan kalau kita ini kan civil law. Jadi kita ini menganut sistem civil law. Artinya civil law itu membangun kepastian hukum dan keadilan hukum melalui hukum tertulis gitu loh. Jadi artinya kita itu lebih melekat pada pemahaman yang tertulis dalam hukum itu. Sehingga kalau hukum itu sudah jelas, maka tidak bisa diinterpretasikan berbeda. Itu civil law. Berbeda kalau common law. Kalau common law dia memang diberikan kesempatan pada pengadilan untuk menciptakan hukum. Nah, dalam ketentuan hukum Indonesia, untuk satu hal-hal ketentuan-ketentuan hukum yang jelas memang ya tidak bisa disimpangi dan konsekuensi hukum yang sudah diatur juga adalah konsekuensi yang dijalankan. Nah, di sini artinya jika itu memang satu hal yang membuat konsekuensi hukum itu menjadi susah dikendalikan, ya memang harus ada perbaikan pada sistem hukum Indonesia. Ya, jadi saya nggak spesifik bicara tentang pidana, tapi saya bicara tentang prinsip hukum secara keseluruhan. Baik pidana perdata sama, karena itu kan akan diperiksa di Mahkamah Agung. Artinya keadilan itu hanya akan bisa dilihat dari kejelasan. Untuk itu, untuk melihat apakah putusan tadi memang dipertimbangkan dengan adil dan benar, maka pertimbangan hukum hakim itu menjadi dasar untuk orang menilai bahwa memang putusan itu datang dari satu proses pertimbangan hukum yang benar. Nah, kalau misalnya mengucapkan para pihak aja nggak tepat, masih salah, bagaimana dia bisa mempertimbangkan hukum dengan benar gitu loh? Ya kan, artinya itu kan melukai rasa keadilan. Melukai rasa keadilan otomatis kan harus memberikan konsekuensi hukum, di mana putusan itu bisa batal. Nah, kalau misalnya dia masuk pada posisi tertinggi PK, memang tidak ada lagi upaya hukum lain. Nah, ini saya juga mungkin ya ini harus ditanyakan pada ini nih, para ahli filsafat ini kalau udah begitu. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak, saya Wendy Lim.